Bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, doakan, sedekah atas namanya, umroh dan haji, kunjungin kerabatnya. Kalau ibu dan bapak itu bisa diganti baktinya dengan saudara-saudara kandungnya. Seperti sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil tante itu, saudara kandungnya ibu adalah pengganti atau sama posisinya dengan ibu.